ku bersiap untuk menyatakan bulan, tambahkan sedikit bintangmu, semarakan rencana aku untuk utarakan rasa. Harus malam ini aku sampaikan. Harus malam ini aku ungkapkan. Pejam ke matamu, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu. Bintang redupkan sejenak cahaya. Suasana damai alunan suara gitarku.